Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar siaran RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali pada program Penyejuk Hati dalam kajian Tafsir Tafsir Sya'rawi, yang pada hari ini insyaallah kita akan mencoba untuk mengkaji ayat ke-7 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya adalah Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka pun telah ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dampak dan efek yang akan diterima oleh orang-orang kafir, yang telah dijelaskan di dalam pembahasan kita yang terdahulu di dalam ayat 6, yaitu dengan sikap kekafiran mereka itu yang mereka tidak mau diberikan nasihat, diberikan dakwah, disampaikan dakwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini langsung mengatakan bahwa akibat perbuatan mereka itu Allah akan mengunci mati hati mereka, pendengaran mereka, dan menutup mata mereka sehingga mereka tidak mampu berbuat apapun. Inilah efek yang akan mereka terima, yang akan diterima oleh orang-orang kafir akibat sikap dan tingkah laku mereka yang enggan untuk menerima ajaran-ajaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sampai hari kiamat, siapapun yang tidak mau mendengar ajaran-ajaran dakwah, ajaran-ajaran Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup dan mengunci mati hati mereka. Para pendengar yang budiman, di awal sekali Allah sudah mengatakan Allah akan mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Dan kemudian yang kedua, menutup penglihatan mereka. Jadi ada dua tindakan yang dilakukan oleh Allah kepada orang kafir, mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Artinya, pada saat Allah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, maka selesailah sudah segalanya. Artinya, tidak lagi diharapkan mereka itu untuk beriman. Tidak lagi mereka itu diharapkan untuk mau menerima ajaran-ajaran dakwah. Dan Allah juga menutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran yang ada di dalam pandangan mereka. Para pendengar yang budiman, kalau begitu kita bisa bertanya, untuk apa jadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kalau memang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan mereka kesempatan untuk beriman? Ya, sebagai jawabannya adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penolong dan Maha Penyayang. Allah akan membantu orang-orang yang mau menerima ajaran dakwah, orang-orang yang beriman. Allah akan bantu dengan menetapkan keimanan ke dalam hati mereka. Akan tetapi bagi orang yang ingkar, Allah juga akan membantu untuk menetapkan mereka tetap di dalam keadaan kekufuran mereka itu. Ya, jadi inilah jawaban dari kalau ada yang bertanya tentang apa gunanya ajaran dakwah kalau seandainya Allah toh mengunci mati hati-hati mereka ini. Ya, menarik Pak Ustadz Perdana, bahwa saya melihat kalau dari segi pemahaman makna, ketika Allah menyebutkan khotama dikaitkan dengan qulub dan sam'un, sam pendengaran dan hati, maka dalam gambaran saya seolah-olah ya hati dan pendengaran itu punya lubang. Artinya apa? Lubang hati ditutup, lubang telinga ditutup. Nah, di sini sehingga tidak ada lagi informasi kebaikan yang masuk ke dalam kedua tempat tadi. Nah, kalau saya memandang bahwasanya kedua-dua inilah sebagai alat manusia untuk menerima informasi dan mengolahnya. Contoh, pendengaran kita adalah alat untuk mengolah informasi, termasuk hidayah. Hati kita adalah alat untuk mencerna dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana hati memerintahkan seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh. Jadi ketika ayat ini berlaku bagi orang-orang kafir, maka seluruh fasilitas hidayah bagi mereka telah terkunci mati. Ini saya, pemahaman saya begitu, Pak Ustaz. Ya, benar sekali. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan apabila seluruh organ-organ dan panca indera tubuh yang penting untuk mendapatkan satu informasi, apabila sudah ditutup, maka tidak ada kemungkinan lagi mereka untuk sadar, untuk menerima ajaran-ajaran dakwah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan menutup hati mereka. Kenapa? Karena sebenarnya kunci daripada iman itu adalah hati seseorang. Kunci dari akidah itu adalah hati seseorang. Kalau seandainya hati seseorang itu sudah tertutup, maka tidak berfungsi lagi pendengaran. Kalau dia mendengarkan ayat Al-Qur'an, tidak ada gunanya lagi, ibarat masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya. Apapun yang disampaikan oleh orang lain, maka itu berlalu bagaikan air. Biarlah dia berlalu seperti itu. Begitulah bahasanya. Dan apapun yang mereka lihat, orang sembahyang, orang khusyuk, orang melaksanakan zakat, orang melakukan perbuatan kebaikan, itu semua juga tidak lagi memberikan kesan ke dalam jiwanya. Kenapa? Karena memang muara, tujuan akhir, dan yang paling utama dari keimanan itu dan akidah adalah hati seseorang. Iya, kalau kita sambung lagi nih Pak Ustadz, nampaknya ayat 7 dari surat Al-Baqarah ini ada kaitannya dengan surat An-Nahl ayat 78, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kaitannya apa? Bila pada ayat ketujuh dari surat Al-Baqarah ini didahulukan tiga hal, didahulukan hati, pendengaran, kemudian penglihatan. Tapi mengapa dalam ayat 78 dari surat An-Nahl ini didahulukan pendengaran, penglihatan dan hati? Baru kemudian hati. Iya, ini memang menarik sekali. An-Nahl itu bunyinya seperti ini. Huwallazi, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya. Pada surat An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hati. Ya, sedangkan pada surat Al-Baqarah Allah mendahulukan hati dari panca indera lainnya. Kalau pada surat An-Nahl ini tujuannya adalah bahwa untuk mendapatkan informasi itu pertama sekali seseorang akan mendapatkannya melalui pendengaran, kemudian penglihatan, baru kemudian terakhirnya masuk ke dalam hatinya. Nah, inilah maksud surat An-Nahl ini. Sedangkan di dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa kunci daripada keimanan dan akidah seseorang itu awalnya itu adalah hati. Kalau ini ditutup, maka sudah berakhirlah semuanya. Ya, tidak berlaku lagi, tidak berfungsi lagi apapun informasi yang diterima melalui pendengaran, informasi yang dia lihat melalui penglihatannya, ini sudah tidak berfungsi lagi. Iya, Ustaz. Mungkin ada istilah yang kita pernah dengar, Ustaz. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Apakah anak-anak zaman sekarang, katakanlah remaja zaman sekarang ini kan sudah cukup banyak lah dikatakan, bahkan mungkin orang tuanya juga, bukan hanya remaja, nanti marah pula remaja-remaja kita ini kan, sudah diberikan nasihat, bahkan sekarang kan di TV ada rahasia ilahi, ada macam-macam lah ya kan, memberikan semacam peringatan atau inzar tadi, tapi masih juga mereka berbuat. Apakah ini juga termasuk orang-orang yang telah dikhatam hatinya, Ustaz? Telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang kafir ini telah ditutup hati, penglihatan dan pendengaran mereka, Ustaz. Sedikit sebelum ini, saya ingin mempertegas ini. Apakah ayat ini berlaku juga bagi orang mukmin, gitu? Iya. Ayat ini ayat ini sebenarnya tidak berlaku untuk orang mukmin. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi seorang mukmin yang terus melakukan dosa besar pada akhirnya juga akan bernasib sama seperti ayat ini. Karena seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati manusia itu bagaikan kaca. Pada saat dia melakukan satu perbuatan maksiat, maka akan timbullah satu titik noda di kaca itu. Semakin banyak dia melakukan kejahatan, maka semakin banyak noda-noda di kaca itu, sehingga akhirnya kita tidak mampu lagi melihat bayangan diri kita di kaca itu. Seperti itulah hati kita. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam jiwa seorang anak manusia, yang ruh itu adalah merupakan fitrah Allah. Fitratallahil lati fataran nasa 'alaiha. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Artinya setiap manusia itu membawa jiwa yang bersih, jiwa yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, bila dia melakukan maksiat dan ini menodai hatinya, dan bila ini dilakukan semakin banyak dan semakin tertutup hatinya, maka mungkin seperti kejadiannya, fenomenanya keadaan saat sekarang ini. Banyak orang Islam yang dia Islam, akan tetapi ketika dibacakan Al-Quran tidak tersentuh hatinya, diberikan ajaran-ajaran, ceramah-ceramah, khutbah, dakwah dan sebagainya, tapi tidak juga merubah keadaan kehidupannya. Ya, inilah yang akan berlaku. Karena apa? Karena memang hatinya itu sudah tidak mampu lagi menangkap pancaran-pancaran ajaran-ajaran dakwah itu, pancaran-pancaran dari Al-Quran itu. Ya, akibat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya. Ya, di sini kita menemukan ayat di ujung, walahum azabun azim. Apa maksud dengan azab yang besar itu, Pak Ustaz? Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memakai beberapa redaksi yang mengkaitkannya dengan azab. Ada azabun azim, azab yang besar. Ada azabun alim, azab yang menyakitkan. Dan ada azabun muhin, azab yang sangat menghinakan. Tahapannya adalah, yang pertama sekali azabun azim, maknanya adalah azab yang sangat besar atau maha besar. Ini ingin memberikan, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran bahwa hukuman yang siap menunggu itu adalah hukuman yang sangat besar. Kalau seandainya di dunia seorang polisi, seorang sipir penjara itu memukul, itu adalah azab yang biasa. Tapi bayangkan seandainya seorang algojo yang langsung memukul, itu kan gambarannya lebih besar daripada hukuman seorang sipir penjara. Ya. Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi azabun azim, azab yang sangat besar. Kalau sama algojo saja kamu ketakutan untuk mendapatkan hukuman, artinya sangat ketakutan ketika melihat seorang algojo melakukan eksekusi, bagaimana lagi pada saat Allah Subhanahu wa taala, pencipta seluruh manusia, pemilik alam semesta, menimpakan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Iya. Nauzubillah min zalik. Iya, jadi dalam kajian kita pada hari ini ada beberapa hal yang mungkin kita dapat simpulkan, bahwasanya ayat ketujuh dari surat Al-Baqarah ini adalah sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orang yang kufur. Ya, itu pun karena mereka sebenarnya memilih untuk tetap berada pada kekufuran mereka. Akan tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih apakah dia mau beriman ataukah tetap memilih tetap berada dalam jalan kekufurannya. Bagi kita umat Islam, kita sebenarnya tinggal menunggu waktu saja. Apabila kita tidak mau mendengarkan ajaran-ajaran dakwah, apabila kita tidak mau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita juga akan menjadi kotor, dan kalau ini dibiarkan terus lama kelamaan juga akan menutupi hati kita, dan kita juga bahkan akan hampir sama dengan orang-orang kafir. Jadi para pendengar yang budiman sekalian, mungkin sampai di sini saja kajian kita pada hari ini. Insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan kita yang mendatang. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.